Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimah wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini pembahasan ilmu waris atau ilmu fara'id. Kita masih berada pada bab yang ke-8, yaitu bab tentang mengenal asabah. Bab tentang mengenal ashabah. Bab ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sudah kita awali pada kesempatan yang akan datang, pada kesempatan yang telah lalu, ya. Bab ini adalah bab yang sangat penting, ya. Yaitu mengenal ahli waris yang mereka tidak mendapatkan jatah tertentu. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu. Namun mereka mendapatkan bagian yang, ya, bisa jadi sangat besar, ya. Ini semua harta bisa diambil olehnya, ya, atau sebagiannya, atau mungkin bahkan tidak mendapat sama sekali, ya. Karena ashabah itu mendapatkan warisan setelah harta diberikan kepada ashabul furud. Setelah diberikan kepada ashabul furud, yakni ahli waris yang telah mendapatkan bagian-bagian tertentu. Nah, insyaallah taala kita akan menyelesaikan pembahasan ini pada kesempatan pagi hari ini. Sudah kita bahas bersama bahwasanya ashabah itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah ashabah, ya, dari sisi nasab, ya. Sababiyah dan nasabiyah. Nah, nasabiyah yakni ashabah yang memiliki hubungan nasab dengan apa? Dengan mayit, memiliki hubungan nasab. Kemudian ashabah sababiyah. Sababiyah yakni, ya, karena sebab membebaskan mayit dari apa? Perbudakan. Naam. Baik. Dan sudah difahami tentang ashabah sababiyah, ya. Tentang orang yang membebaskan perbudakan. Demikian pula kita sudah mulai masuk kepada ashabah nasabiyah. Ashabah yang memiliki hubungan nasab dengan mayit itu terbagi menjadi tiga sebagaimana telah kita sebutkan. Yang pertama adalah ashabah bin nafsi. Ashabah bin nafsi. Yani ashabah ini berdiri sendiri tanpa butuh orang lain. Dia berdiri sendiri sudah menjadi ashabah. Mereka berjumlah 12 orang, sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian ayah, kakek, ya, saudara sekandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah. Merekalah ashabah bin nafsi. Dan antum perhatikan, semuanya adalah laki-laki, ya. 12 orang itu ashabah bin nafsi, semuanya adalah apa? Laki-laki, berdiri sendiri. Nah, tinggal tersisa dua jenis ashabah, yaitu asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghair. Nah, insyaallah ini mudah, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Kita lihat di sini di papan tulis. Baik. Sebagaimana telah kita pelajari, asabah nasabiyah itu ada asabah bin nafsi sebanyak 12 orang. Ya. Ya, ini semuanya laki-laki, berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Adapun jenis asabah berikutnya adalah asabah bil ghair. Bil ghair. Ya. Asabah bil ghair ini semuanya wanita. Semuanya wanita, semuanya perempuan. Ya. Insya Allah mudah. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga, saudari kandung. Kemudian yang keempat, saudari seayah. Ya. Panjenengan perhatikan di sini, asabah bil ghair semuanya adalah wanita. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, dan saudari seayah. Semuanya perempuan. Dan mereka tidak menjadi asobah dengan sendirinya. Makanya tidak dikatakan binafsi. Binafsi itu dengan sendirinya. Ya. Jadi mereka ini akan menjadi asobah. Ya. Kalau mewarisi bersama dengan apa? Saudaranya. Yang sederajat. Kalau anak perempuan, saudaranya adalah apa? Anak laki-laki. Yani anak perempuan menjadi asobah bersama dengan saudaranya, yaitu anak laki-laki. Cucu perempuan, dia menjadi asobah juga bersama dengan saudaranya yang sederajat, yaitu cucu laki-laki. Nah, kemudian saudari kandung, dia mendapatkan warisan juga dengan yang sederajat juga, siapa? Saudara kandung. Saudara kandungnya. Kemudian saudari seayah juga mendapatkan warisan dengan cara asobah bersama dengan yang sederajat, yaitu saudara seayah. Nah, baik. Jadi sekali lagi, dia tidak bisa berdiri apa? Sendiri. Anak perempuan tidak bisa berdiri sendiri untuk mendapatkan dengan cara asobah. Cucu perempuan juga demikian, tidak bisa. Dia baru mendapatkan dengan cara asobah, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah, dia menjadi asobah bersama dengan apa? Yang sederajat. Anak perempuan dengan anak laki-laki. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Saudari kandung dengan saudara kandung, saudari seayah dengan saudara seayah. Nah, bisa difahami, ma'asyiral muslimin? Baik. Dan ketika mereka mendapatkan bersama dengan cara asobah, ya, cara pembagiannya laki-laki dua kali apa? Wanita. Ya, di sini berlaku, ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dua kali apa? Bagian wanita. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan asobah bil ghair. Anak perempuan menjadi asobah dengan adanya anak laki-laki. Makanya anak laki-laki disebut sebagai mu'assib. Disebut sebagai apa? Mu'assib. Yakni yang menjadikan saudarinya asobah. Cucu laki-laki juga disebut sebagai mu'assib. Mu'assib yakni yang menjadikan cucu perempuan apa? Asobah. Saudara sekandung adalah mu'assib yang menjadikan ya saudari kandung asobah. Saudara seayah adalah mu'assib yang menjadikan saudari seayah apa? ashabah. Naam. Sampai di sini bisa difaham insyaallah ya. Naam. Tinggal kita menyebutkan di dalam contoh ya, insyaallah dengan contoh akan jelas. Ya. Baik. Di dalam buku ada di situ contoh, bisa dilihat. Kita lihat yang ada di buku dahulu. Ya. Ada contoh di situ, ikhwatil kiram. Ya. Contoh kasus ashabah bil ghair, ashabah bil ghair. Ya. Misalnya, ya. Ada seorang langsung saja ikhwan, seorang mati meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Kemudian di situ ada istri, ya. Nah, seorang mati meninggalkan istri, dua anak perempuan dan satu anak apa? Laki-laki. Ya. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, kita lihat di sini, ya. Sebagaimana telah kita pelajari, istri mendapatkan berapa? 1/8. Istri mendapatkan 1/8 karena mayit ya memiliki, ya memiliki anak atau memiliki keturunan. Ya. Ah, ketika kita lihat ada anak di sini, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, sudah ini sisanya yaitu 6. Sisanya semuanya untuk mereka ini. Untuk dua anak perempuan dan satu anak apa? Laki-laki. Ya, nanti pembagiannya ya, pembagiannya ya dua anak perempuan ini atau anak perempuan masing-masingnya separuh dari anak apa? Laki-laki. Bagaimana perhitungannya nanti insyaallah taala kita apa namanya? Kita masuk pada pembahasan ya. Namun intinya ya, anak perempuan menjadi ashabah dengan adanya anak apa? Laki-laki. Ya. Wabillahi taufik. Sekarang kita sebutkan contoh-contoh yang lebih sederhana. Ya, seorang mati meninggalkan ya, dua saudara atau dua saudari kandung. Dua saudari kandung. Ya. Dua saudari kandung ya, ada bersamanya tiga saudara kandung. Ya. Seorang mati, ya, dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya siapa-siapa. Namun dia 6 bersaudara. Dia mati, kemudian meninggalkan 2 saudari kandung dan 3 saudara apa? Kandung. Coba diperhatikan di sini, ya. Maka mereka semuanya mendapatkan apa? Warisan dengan cara ashabah. Ashabah, ya. Saudari kandung menjadi ashabah bil ghair karena ada saudara kandungnya. Ya. Harta nanti ya, yang laki-laki dihitung 2 kepala, demikian perhitungannya. Ya. 3 saudara kandung dihitung 6 kepala karena laki-laki berapa? 6 itu 2. Ya. Dihitung 6 dan saudari kandung tetap dihitung 1, maka harta nanti dibagi menjadi 8 bagian. Harta dibagi berapa bagian? 8 bagian. Ya. Untuk saudari laki-laki atau saudara kandung masing-masingnya 2, jadi mendapatkan 6 bagian ya. Masing-masingnya mendapatkan berapa? 2. Saudari kandung ya, 2 bagian, masing-masingnya mendapat berapa? 1 ya. Nanti ketemunya saudari kandung mendapatkan 1 bagian, 1 bagian. Saudara kandung mendapatkan 2 bagian, 2 bagian ya. Baik. Demikian pula kalau seorang mati meninggalkan ya, misalnya ada 5 anak perempuan ya dan 5 anak laki-laki, misal anaknya 10. Laki-laki 5, perempuan berapa? 5. Ini juga ashabah bil ghair, ashabah bil ghair. Ya. Bagaimana perhitungannya? Ya, sekali lagi, nah, kita sudah sedikit masuk pada perhitungan. Anak laki-laki dihitung berapa kepala? Dihitung 2 kepala. Berarti 5 kali 2 berapa? 10. Harta dibagi menjadi 15 bagian. Berapapun hartanya dibagi 15 bagian. Nanti masing-masing anak perempuan mendapatkan 1 bagian, ya. Dan masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Nah, baik. Kalau hartanya genap 15 juta mudah, ya. 15 juta anak perempuan masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta. Karena 5 berarti 5 juta. Anak laki-laki dikasih 2 juta, 2 juta, 2 juta, semuanya 10 apa? Juta. Ya. Naam, wabillahi taufiq. Coba diperhatikan juga, ada sebuah contoh seperti ini, nanti kita kerjakan dulu. Seorang mati meninggalkan taib, suami atau istri, afan, istri, kemudian saudari kandung, 2 saudari kandung, ya, kemudian saudari seayah, ya. Coba di sini dikerjakan dulu, kita kerjakan bersama. Seorang mati meninggalkan istri, 2 saudari kandung, saudari seayah. Ini semuanya tidak ada asobah di sini, ya. Tidak ada asobah. Coba kita kerjakan. Istri mendapatkan berapa? Seperempat. Karena tidak ada anak. Ya, berapa seperempat? 2 saudari kandung. 2 saudari kandung mendapatkan 2/3. Ya. Jadi kalau 1 saudari kandung setengah. Karena 2 atau lebih berarti berapa? 2/3. Nah, saudari seayah ini dia tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan, ya. Habis jatahnya. Kecuali kalau ini saudari kandung 1, maka ya dia setengah, ini 1/6, ya. Seperti pernah kita bahas, nah. Jadi saudari seayah tidak mendapatkan apapun di sini, nah, dalam kasus ini, ya. Toib. Walaupun harta sisa, sebenarnya ada sisa, nah, ya. Tetapi nanti tidak diberikan kepada saudari seayah, ya. Taib. Seandainya di sini ada saudara seayah, saudara seayah. Nah, sekarang permasalahannya sama, namun ditambah ada saudara apa? Seayah. Ya. Seorang mati meninggalkan istri, 2 saudari kandung, saudari seayah, dan saudara seayah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka saudari seayah dia menjadi apa? Asobah bersama dengan saudara seayah. Nah, inilah yang disebut dengan asobah apa? Bil ghair. Ini sudah pernah kita bahas dahulu, ada sebuah contoh. Ini yang namanya saudara akhun mubarak. Akhun mubarak dia menjadikan sebab, ya, saudarinya mendapatkan warisan yang tadinya tidak dapat. Karena ada saudara seayah, maka menjadi apa? Dapat. Ya. Jadi dapat. Ya. Seandainya harta sebanyak 12, ya, maka istri mendapatkan 1/4, yaitu berapa? 3. Kemudian ini 8. Ya. Sisa berapa? 1. Sisa 1, nanti 1 ini dibagi menjadi berapa? 3 bagian. Ya. Ya, kalau ini 1 bagian ini ternyata ya 1 juta, ya nanti saudari seayah dapat 330 juta, ya apa, 330 ribu. Kemudian untuk saudara seayah berapa? 660 apa? Ribu. 2 banding apa? Banding 1. Kurang lebih demikian. Nah. Baik, intinya bisa difahami di sini, ikhwan, bahwasanya saudara atau asobah bil ghair itu semuanya adalah wanita 4 orang. Dia menjadi asobah bersama dengan, ya, saudaranya yang sederajat, ya. Nah. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ya, rahiman rahimakumullah. Ya, semoga nanti bisa dimurojaah kembali, ya. Jenis asobah yang ketiga dari asobah nasabiyah. setelah bin nafsi bil ghair adalah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini lebih sedikit lagi. Ya. Hanya dua orang saja. Hanya dua orang, yaitu saudari kandung dan dua saudari seayah. Ya. Saudari kandung dan saudari seayah. Ya. Kapan dia menjadi asobah ma'al ghair jika mewarisi bersama far'un unza. Jika mewarisi bersama dengan keturunan mayit yang perempuan. Ya, tidak ada keturunan mayit yang laki-laki. Ya. Kalau ada keturunan mayit laki-laki, dia tidak mendapatkan apa? Warisan. Terhalangi oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah, coba perhatikan di sini. Misalnya saya mati meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan dan saudari kandung. Nah, demikian kasusnya, sederhana. Saya mati hanya meninggalkan anak perempuan dan saudari apa? Kandung. Maka anak perempuan sebagaimana telah kita pelajari, karena dia sendiri tidak ada mu'asib, ya, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Saudari kandung dia mendapatkan sisa. Sisa. Mendapatkan sisa. Nah, jadi seperti asobah binafsi. Seperti asobah binafs. Tetapi dia bukan asobah binafs. Saudari kandung menjadi asobah karena mewarisi bersama dengan far'un unsa. Keturunan apa? Mayit yang perempuan. Nah, dia mendapatkan apa? Sisanya. Baik. Demikian pula kalau saya mati meninggalkan cucu perempuan. Saya punya cucu perempuan, kemudian ada saudari saya. Saya mati meninggalkan cucu perempuan dan saudari saya. Maka cucu perempuan dia mendapatkan setengah. Kenapa? Karena dia sendiri. Tidak ada mu'asib, tidak ada saudara atau tidak ada cucu laki-laki. Ya. Tidak ada pula anak perempuan atau anak apa? Laki-laki. Sehingga dia mendapatkan setengah. Nah, saudari seayah dia mendapatkan sisa. Kenapa saudari seayah mendapatkan sisa? Karena dia mewarisi bersama dengan far'un unsa, bersama dengan ya keturunan mayit yang perempuan, ya, yaitu cucu perempuan. Ini yang dimaksud dengan asobah ma'al ghair, ma'al ghair. Baik, jadi sekali lagi saya ulangi. Asobah ma'al ghair hanya dua orang saja, yaitu saudari kandung dan saudari apa? Seayah. Saudari kandung dan saudari seayah. Kapan saudari kandung menjadi asobah ma'al ghair? Kapan saudari seayah menjadi asobah ma'al ghair? Jika mewarisi bersama keturunan mayit yang perempuan. Tidak ada keturunan mayit yang laki-laki. Ya. Keturunan mayit yang perempuan, maka saudari kandung, saudari seayah menjadi asobah. Asobah ma'al ghair. Ma'al ghair. Ya. Dengan demikian maka selesailah pembahasan asobah. Ya. Asobah bi nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Sepertinya ada kerumitan sedikit ya. Ya, saya agak merasakan ada sesuatu yang rumit di sini. Walaupun sebenarnya tidak rumit ya. Ya. Baik. Jadi kalau kita kembali pada prinsip ya. Ahli waris terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah ashabul furud. Nah, ini sudah dapat jatah tertentu. Kemudian setelah itu asobah. Nah, asobah ini ya terbagi menjadi dua dari sisi sebabnya. Yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah karena apa? Sebab membebaskan budak. Ya. Nah, yang disebabkan karena membebaskan budak ini mudah, karena ini nanti bagian terakhir sudah, bagian terakhir. Kalau secara nasab sudah tidak ada, baru kita berbicara apa? Asobah apa? Nabi dengan sebab membebaskan budak. Ya. Nah, kalau dengan sebab nasab itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Asobah bin nafsi, dengan sendirinya dia menjadi asobah. Sebanyak 12 orang itu, semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Ya. Pokoknya kalau laki-laki, insya Allah dia adalah asobah. Ya. Walaupun ada yang bukan asobah, seperti saudara seibu itu bukan asobah. Ya. Makanya saudara seibu tidak ada dalam asobah bin nafus. Ya. Kemudian setelah itu asobah bil ghair. Asobah bil ghair hanya 4 saja. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah. Kalau mewarisi bersama dengan yang sederajat, anak perempuannya dengan anak laki-laki, cucu perempuannya dengan cucu laki-laki, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah asobah, ya, ma'al ghair. Asobah ma'al ghair hanya 2 orang saja, yaitu saudari sekandung dan saudari apa? Seayah. Kalau mewarisi bersama dengan keturunan mayit yang perempuan. Nah, wabillahi taufiq. Bismillah. Baik, mungkin sampai di sini dulu, nah, agar tidak terlalu rumit, ya. Nanti bisa dibaca kembali, ya. Baik, diulang-ulang kembali. Masih ada satu permasalahan penting, yaitu tentang kaidah dalam menilai siapa asobah yang paling berhak. Nah, ini mungkin kita sendirikan dalam pembahasan saja, ya. Ya. Sekaligus untuk nanti murojaah, ya, diulang kembali pelajaran, ya. Jadi inti pelajaran kita sebenarnya tinggal satu lagi, yaitu hajab, penghalang. Bab yang ke-9. Kalau bab ke-9 sudah selesai, berarti bisa dikatakan sudah selesai pembahasan apa? Ilmu waris. Berikutnya adalah perhitungan saja. Perhitungan, kemudian apa namanya, itu saja. Yang lainnya masalah perhitungan. Nah, ya, ke belakang perhitungan dan masalah-masalah yang sifatnya kasuistik. Seperti tenggelam, mati bersama, ya, atau masalah orang yang hamil, atau masalah orang yang hilang, ya. Nah, adapun inti dari ilmu waris itu adalah sampai pembahasan hajib, penghalang. Dan para ulama mengatakan tidak boleh seorang berfatwa dalam masalah apa? Waris, kalau dia belum faham tentang masalah hajib. Ya. Kalau dia belum mengerti masalah hajib, penghalang-penghalang, ya, tidak boleh dia berfatwa tentang apa? Waris, ya. Karena bisa jadi dia memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak, padahal sudah terhalangi, ya. Nah, sudah terhalangi. Nah, taib. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya. Tafadhol kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya sedikit memberikan soal nanti untuk kita murojaah bersama. Nah, kalau ada pertanyaan tafadhol. Nah, saya beri pertanyaan-pertanyaan, antum perhatikan di sini. Nah, ya. Ini jenis asobah apa? Binafsi atau bil ghair atau ma'al ghair. Ya. Ya. Seorang mati meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki. Ini apa? Bin nafsi, ya. Seorang mati meninggalkan istri dan anak laki-laki. Ini asobah bin nafsi. Istri 1/8, sisanya semuanya untuk anak laki-laki. Mudah nih, ya. Seorang mati meninggalkan seorang ibu, ya, seorang ibu dan cucu laki-laki. Hah? Asobah bin nafsi lagi. Ibu dan cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki ini laki-laki kan, ya. Namanya laki-laki, dia bin nafsi sendiri, kuat dia. Ibu mendapatkan berapa dalam kasus ini? 1/3 atau 1/6? seperenam. Ibu itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Ya. Hanya dua pilihan saja. Ibu mendapatkan sepertiga kalau tidak ada anak dan kalau tidak ada jam'un minal ikhwah. Sekelompok apa? Saudaranya mayit. Di sini tidak ada sekelompok saudaranya mayit, namun ada anak. Yaitu cucu. Ya. Maksudnya anak di sini keturunan mayit. Maka ibu mendapatkan seperenam, sisanya semuanya adalah untuk cucu laki-laki. Ini namanya asobah bin nafsi. Terkadang dalam sebuah kasus, asobah bin nafsi berkumpul beberapa asobah bin nafs. Nah, kita coba pahami bertahap. Ya, berkumpul. Nah, kalau sudah berkumpul, maka di sini kita membahas skala prioritas. Ya. Misalnya kasusnya tadi, kita gabungkan kasus tadi. Seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan ibu, anak laki-laki, dan cucu apa? Laki-laki. Ya, itu sudah kita gabungkan soalnya. Ini juga contoh asobah bin nafs. Ini asobah bin nafs juga. Ya. Istri mendapatkan 1/8 karena ada apa? Ya, ada anak. Ada cucu. Ibu mendapatkan berapa? 1/6 karena ada anak. Ya, seperti tadi sudah jawabannya. Tinggal sekarang ada asobah bin nafs 2 kumpul. Anak laki-laki dan cucu apa? Laki-laki. Nah, disitulah kita melihat mana yang lebih kuat hubungannya dengan mayit, yaitu anak laki-laki. Maka anak laki-laki mendapatkan sisa, cucu laki-laki dia tidak mendapatkan sisa, namun terhalangi oleh anak laki-laki. Ya. Bisa difahami ini ya? Nah, ini contoh. Contoh asobah bin nafsi. Ya. Kalau 12 asobah bin nafsi ini kumpul, ya, jangan bingung, wah soal kok panjang sekali. Ya. Seorang mati meninggalkan, ya, istri, kemudian ada anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian saudara sekandung, saudara seayah, ya, ada ayah, ada kakek, dan seterusnya. Ini asobah bin nafs kumpul. Ya. Ya, sudah, jangan bingung kalau ada asobah bin nafs. Ya, tetap di situ ada skala apa? Prioritas. Ya, mana yang lebih kuat, mana yang terhalangi. Ya. Taib, ini asobah bin nafs. Sekarang kita masuk pada asobah bil ghair. Asobah bil ghair ada berapa? Berapa orang yang mendapatkan asobah bil ghair? 4 orang. Semuanya perempuan. Syaratnya kapan? Jika mewarisi bersama dengan yang sederajat. Ya, yang sederajat. Ya. Nah, kita buat soal yang sederhana. Saya mati meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini asobah apa? Bil ghair. Ada bil ghair, ada bin nafsi. Ya, kalau anak laki-lakinya bin nafsi. Tapi di sini tentunya lebih kita maksudkan contoh asobah bil ghair. Ya, bil ghair. Ya. Anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada pembagian setengah seperempat, pokoknya untuk kamu semuanya. Namun cara pembagiannya lidzakari mislu hadzil unzain. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan. Harta yang ada dibagi 3. Silakan. Yang ada semua bagi 3. 2 orang diberikan atau 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak apa? Perempuan. Ini asobah ya bil ghair. Ya. Demikian pula kalau seorang mati ya meninggalkan ya taib 5 saudara sekandung dan 5 saudari sekandung. 5 saudara sekandung dan 5 saudari apa? Sekandung. Nah, ini asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Semuanya mendapatkan apa? Asobah. Ya. Saudara sekandung 5. Ini asobah bin nafas dan menarik saudarinya juga menjadi apa? Asobah. Ya. Hanya saja pembagiannya tadi lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian apa? Wanita. Nah. Ini asobah bil ghair. Adapun asobah ma'al ghair, ya, ma'al ghair itu tadi telah kita sebutkan hanya 2 orang saja, yaitu saudari sekandung dan saudari seayah. Kapan dia menjadi asobah ya ma'al ghair? Kalau mewarisi bersama dengan far'un unsa, bersama dengan keturunan mayit yang perempuan. Kalau ada keturunan mayit yang laki-laki ya dia tidak dapat ya. Ya tidak dapat, bahkan terhalangi ya. Misalnya saya mati meninggalkan anak laki-laki dan saudara atau saudari kandung misalnya. Saya mati punya anak laki-laki 1 dan saudari apa? Kandung. saudari kandung gak dapat ya. Karena semua harta diambil oleh anak laki-laki. Tapi kalau anak yang saya tinggalkan adalah anak perempuan, saya mati meninggalkan anak perempuan dan saudari sekandung, maka anak perempuan mendapatkan setengah, saudari sekandung mendapatkan apa? Sisa. Ya ini setengah nanti jatuhnya. Kita katakan sisa karena dia tidak mendapatkan bagian tertentu. Ya. Nah, wabillahi taufik. Dia akan mendapatkan setengah dalam kasus ini karena anak perempuan, ya dia hanya satu, dia mendapatkan setengah. Kalau saya mati meninggalkan dua anak perempuan dan satu saudari kandung, maka dua anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta, sisanya untuk saudari sekandung, yaitu 1/3. Nah, ini terkait dengan asobah bin nafsi bil ghair dan ma'al ghair. Ya. Insya Allah bisa difahami di sini, Khan. Ya, beberapa contoh-contoh tadi memberikan gambaran tentang bagaimana kita memberikan warisan kepada asobah. Baik asobah bin nafsi, asobah bil ghair, atau asobah ma'al ghair. Nah, baik, ada pertanyaan tidak, Ikhwan? Fadhol. Jadi kemungkinan nanti kita pembahasannya ya tidak sampai selesai buku ini ya. Baik. Untuk sampai selesai mungkin nanti ada pembahasan khusus ya. Lebih intensif barangkali karena sudah masuk perhitungan ya. Baik, paling tidak nanti kita sudah sampai pada pembahasan mengenal sedikit perhitungan. Ya, sedikit tentang masalah perhitungan hisab ya, 2 bab lagi insyaallah taala. Nah. Nah. Oke, monggo Pak. Baik. Ahli waris yang mendapatkan warisan karena pernikahan. Naam. Dia termasuk ya sebab adanya atau apa namanya itu pembahasan sebab-sebab warisan. Jadi seorang mendapatkan warisan dengan sebab pernikahan, maka ada suami, ada apa, istri. Ya, itu pernah kita jelaskan. Adapun yang sedang kita bahas saat ini adalah ya terkait dengan asobah. Kalau suami istri mereka bukan asobah, ya, tetapi mereka mendapatkan bagian tertentu. Baik suami atau istri, keduanya adalah ashabul furud. Suami kalau tidak mendapatkan setengah, dia mendapatkan 1/4. Ya, kalau istri mendapatkan 1/4 atau berapa? 1/8. Ya. Nah, itu memang pernah kita bahas. Ya, di antara sebab-sebab waris mewarisi adalah apa? Pernikahan. Ya, pernikahan. Nah, pernikahan. Adapun pembahasan asobah sekarang, mereka memang sudah termasuk ahli waris. Ya. Orang yang membebaskan budak, dia mendapatkan warisan karena sebab wala. Sebabnya adalah apa? Wala. Ya, dengan sebab wala. Nah, tetapi dia di dalam bab asobah, dia masuk dalam asobah apa? Asobah bin nafs. Asobah bin nafs. Kenapa kita pisahkan? Ya, ada dengan sebab nasab, nasabiyah. Ya, ini sebenarnya bukan sebab nasab, namun asobah karena ada hubungan apa? Nasab. Itu ada 3 jenis tadi. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Ya. Dengan sebab membebaskan perbudakan, itu sebenarnya asobah bin nafs. Itu sebenarnya asobah bin nafsi. Sebenarnya asobah bin nafsi. Namun kalau kita masukkan dalam urutan yang ke-13 dan ke-14, ya, khawatir nanti dia diutamakan daripada asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Ya. Padahal secara kekuatan asobah bin ghair dan asobah ma'al ghair lebih kuat daripada asobah bin nafs dengan sebab apa? Sebabnya tadi, membebaskan budak. Ya. Nah, dengan sebab itu. Nah, itu nanti bagian terakhir. Jadi dengan sebab membebaskan budak ini nanti terakhir. Setelah asobah bin nafs ini tidak ada, kemudian tidak ada asobah bil ghair, dan tidak ada asobah apa? Ma'al ghair. Jadi sebagai contoh misal, ya, saya mati meninggalkan satu anak perempuan, kemudian saudari kandung, dan saya dulu budak yang dibebaskan oleh seorang yang bernama Ahmad. Dia mu'tiq. Dia apa? Mu'tiq. Ya. Anak perempuan mendapatkan setengah. Ya. Saudari kandung saya adalah asobah ma'al ghair. Yang membebaskan saya adalah apa? Asobah bin nafsi. Asobah juga dia. Ya. Asobah bin nafs. Ya. Tetapi dalam kasus ini, ya, bukan yang membebaskan budak yang mendapatkan apa? Warisan. Tetapi asobah ma'al ghair dulu yang diberikan, yaitu siapa? Ya. Saudari kandung saya. Jadi sebab nasab dulu ini yang dia apa? Diutamakan. Maka saudari kandung dia mendapatkan sisa, adapun orang yang dulu membebaskan saya dari perbudakan tidak mendapatkan. Walaupun dia asobah bin nafsi. Asobah bin nafs. Ya. Jadi dipisahkan agar tidak apa namanya? Tidak dikuatkan, ya, daripada asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Nah. Ini sebab kenapa dipisahkan. Taib, jika tidak ada kita cukupkan khawatir kiram rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat, bisa difahami naam, bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Setidaknya ada maksud yang terwujud, yaitu pembahasan kita ini mengingatkan kaum muslimin, ya, tentang pentingnya kita memperhatikan hukuk, hak-hak saudara-saudara kita. Kita tidak apa namanya gerusa-gerusu, tergesa-gesa di dalam kita membagi waris, sampai betul-betul kita mengerti siapa yang berhak dan siapa yang tidak apa berhak. Hadza wallahu a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.